kalau di dunia ini masih bisa lah meraup sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah di akhirat, ya, diri sendiri. Nafsias, istri, suami, anak, bapak, kakak, adik, enggak bisa banyak. Benar-benar kita sendiri. Dan semua urusan pada saat itu menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullahu taala, fa in qala qa'il, kalau ada yang bertanya, alaisal amru lillahi bidzalikal yaum wa fi ghairihi, bukankah semua urusan itu milik Allah pada hari tersebut, ketika di akhirat dan juga sebelumnya? Artinya bukankah Allah itu memiliki kendali secara total, baik pada hari kiamat nanti dan sebelum hari kiamat? Tapi kenapa pada ayat ini ditekankan hanya wewenang itu secara total dimiliki oleh Allah pada hari kiamat? Kenapa tidak disebutkan juga ketika di dunia? Padahal Allah memiliki wewenang pada dua masa tadi. Kulna, kita katakan, kata beliau, bala al-amru lillahi ta'ala yaumiddi wa fi maqabla. Kita katakan benar, tentu memang semua urusan itu milik Allah, dibawa kendali Allah pada hari kiamat dan juga sebelum hari kiamat. Memang benar. Lakin zuhuru amrihi fi dzalikal yaumi akthar bikathirin min zuhuri amrihi fi dunia. Tetapi, kata beliau, nampaknya urusan tadi kembali kepada Allah secara total pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, itu jauh lebih nampak, jauh lebih jelas, jauh lebih gamblang dibandingkan kewenang Allah terhadap semua urusan ketika masih hidup. Artinya pada hari kiamat nanti akan benar-benar nampak jelas di hadapan kita bagaimana kewenang dan kuasa Allah. Pada saat itu semua makhluk memang tidak memiliki daya dan upaya. Beda halnya ketika masih di dunia, masih banyak yang sombong, ya, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang punya ini, yang punya itu, yang punya banyak kelebihan. Masih apa? Masih sombong, ya. Terkadang karena kesombongan tadi tertutup mata dia akan kekerdilan orang, kekerdilan diri. Tapi ketika pada hari kiamat, hancur semuanya. Gak ada yang merasa sombong sedikit. Yang tadinya ketika di dunia jenderal, gak merasa sombong, gak bangga dengan pangkat jenderal. Yang tadinya presdir, gak bangga. Yang tadinya barakallahu fikum anak raja, enggak bang. Jadi pada hari kiamat itu memang manusia semuanya apa? Tidak ada sedikit pun rasa kesombongan. Pada saat hari kiamat itulah manusia-manusia benar-benar merasa kecil. Makanya ayat ini penekanannya di situ. Wal amru yauma idzin lillah. Karena memang pada hari kiamat itu, ya, wewenang dan kekuasaan Allah, keagungan Allah sangat jelas dan gamblang. Lianna kata beliau di dunia yukhaliful insanu awamirallahi azza wa jal wa yuti'u amra sayyidih. Karena ketika masih di dunia ada manusia-manusia yang dia menyelisihi perintah-perintah Allah dan taat kepada perintah majikannya. Disuruh bosnya untuk nggak usah sholat, ya rapat dulu, ya rapat lebih penting daripada sholat. Enggak, sholat. Disuruh bosnya habisi nyawa si bulan, dihabisi sama dia. Dia masih lebih takut kepada bosnya, pimpinannya, majikannya, daripada takut kepada Allah. Itu ketika di dunia masih ada. Nah, barakallah. Fala yakunu al-amru lillahi binisbati hala, sehingga urusan pada kondisi seperti ini tidak menjadi milik Allah semata. Tapi apa? Ada manusia-manusia yang memiliki kelebihan di atas yang lain, memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki pangkat, dia masih ikut campur. Walakin fil akhirati laisa fihi illa amrullahi azza wa jal. Tetapi di akhirat nanti tidak ada sedikit pun di dalamnya melainkan urusan itu milik Allah. Jadi memang ketika kita masih di dunia ini banyak perkara-perkara yang barakah itu, iya, terselimuti oleh manusia. Padahal itu adalah perkara yang hakiki, perkara yang jelas, perkara yang gamblang, nyata. Tapi sedikit manusia yang bisa peka kejelasan dan kegamblangan itu. Ya. Sebenarnya barakallahu fikum secara ilmu mereka mengetahui kekuasaan Allah itu, wenang Allah itu absolut, total. Jadi kalau masih di dunia ini manusia terkadang menyampingkan itu, masih lebih cenderung dengan hawa nafsunya, masih lebih mengikuti keinginan dunia ini. Padahal secara ilmu dia itu tahu. Begitu juga para kaum itu posisi yang namanya syaitan. Secara ilmu manusia ketika dia tahu setan itu musuh, setan itu jahat, setan itu mesti ngajak kita pada kesesatan. Tapi tetap saja dia ngikut. Jadi hakikat itu, kebenaran itu, barakallahu fikum, na'am, iya, tidak memberikan efek yang opak pada perubahan perangai dan sikap manusia. Tapi ketika di akhirat baru terbuka semuanya, ya kan? Di akhirat nanti dia benar-benar akan melihat bagaimana kekuasaan Allah dan tidak ada lagi rasa bangga, rasa takut dia kepada makhluk. Begitu juga syaitan akan nampak pada saat itu benar-benar para ulama itu menjadi musuh. Menjadi sesuatu yang tidak pantas untuk dia ikuti, tidak pantas untuk dia bela. Barakallahu. Itu kondisi di dunia. Makanya di dunia itu dikatakan sebagai apa? Fata Morgana. Dunia itu penuh dengan kamuflase, tipuan. Barakallahu. Yang membuat manusia terlena. Barakallahu. Sehingga semua hakikat itu akan terungkap nanti pada akhirat. Wa hadza ka qawlihi ta'ala limanil mulku al-yawma lillahil wahidil qahhar. Ini semakna dengan ucapan Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-16. Ketika Allah bertanya kepada makhluknya pada hari kiamat, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Sekarang siapa yang benar-benar berkuasa? Maka mereka mengatakan milik Allah, Zat yang tunggal, yang Esa Maha berkuasa. Artinya pada saat itu benar-benar tersibak pada hati-hati manusia bagaimana totalitas dari barakallahu fikum kuasa dan wewenang Allah. Lakin bidzalika atau wal mulku lillah fid dunya wa fil akhirah. Padahal kekuasaan itu milik Allah dalam keadaan di dunia dan juga dalam di akhirat. Lakin fil akhirah laisa lakin fi dzalikal yaum yadhharu atau yuzhiru malaku yadhharu malakutum atau tayyib malakutullahi azza wa jalla wa amruhu. Tapi pada hari itu, pada hari kiamat, nampak kekuasaan Allah dan perintah Allah. Wa yatabayyan annahu laisa hunaka amirun bidzalika al-yawm illallah azza wa jalla. Jelas pada hari itu bahwasanya di sana tidak ada zat yang memberikan perintah kecuali Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam, kata beliau, dan Allah yang lebih tahu. Salawat Allah dan salam Allah kepada nabinya Muhammad, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, intahaina dari pembahasan barakallahu fikum surat Al-Infitar. Jadi surat ini barakallahu fikum secara global menggambarkan kepada kita tentang beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat, ya, di mana nanti kita akan menyaksikan langit itu terbelah, kemudian bintang-bintang itu barakallahu fikum ya berjatuhan, meteor-meteor barakallahu fikum bertebaran, nah, lautan akan berubah menjadi api, barakallahu fikum. Kita lihat hutan kebakaran saja merinding ya. Bagaimana kalau kita melihat laut itu menjadi api? Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hari kebangkitan ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyindir beberapa perilaku manusia. Nah, manusia di dunia ini memang gharar. Mereka terlena, terlalaikan, tertipu para Allah. Nah, padahal sekian banyak kemudahan, sekian banyak nikmat Allah curahkan, Allah limpahkan kepada mereka. Barakallahu. Kita masuk barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang baru Al-Mutaffifin. Qala Allah Ta'ala وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Qala Syekh Abdul Qayyim rahimahullahu taala al-basmalatu taqaddama al-kalamu 'alayha. Adapun lafaz basmalah sudah lalu penjelasan tentangnya. Wailun, di sini Allah mengatakan wailun. Kalimatu wail takarrarat fil Qur'ani katsiran. Kalimat wa'id itu sering sekali berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an. Iya. Wa'ilun, wa'ilun, wa'il. Wahiya 'alal ashahhi kalimatu wa'idin. Yatawa'adullahu subhanahu wa ta'ala biha man khalaqa. Sayyid amrahu. Sebenarnya ada beberapa penafsiran di kalangan ahli tafsir tentang makna kalimat wa'id ini. Ya, ada yang mengatakan itu adalah nama neraka. Tapi kata Syekh di sini, dan kalimat wa'id ini menurut pendapat yang paling sahih, paling sahih. Ini beliau tidak menyalahkan pendapat yang lain, tapi yang paling pas, tepat. Ya. Adalah sebuah kalimat yang menunjukkan ancaman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisih perintah Allah. Itu wa'id. Sehingga masuk di dalamnya wa'id dengan artian neraka. Karena mengandung unsur ancaman, ya kan? Neraka untuk orang yang demikian. Sehingga ketika wa'id diartikan dengan kalimat ancaman, maka dia memiliki makna yang luas mencakup penafsiran-penafsiran yang lain. Sehingga kata beliau yang paling sahih, paling tepat, wa'id itu diartikan kalimat ancaman. Wa'id. Nah, untuk orang-orang yang diisi. Awirtakaba nahyahu alal wajhi al-mufidi fil jumlah allati ba'daha, atau Allah mengancam orang-orang yang melakukan larangan-larangan Allah dengan bentuk yang memberikan faedah pada jumlah yang datang setelahnya. Artinya ancaman itu terkait dengan perilaku, ya, perbuatan yang akan disebutkan pada kalimat berikutnya. Wa'id apa? Wa'id lil mutaffifi. Wa'id lil aqabi minan nar. Biasanya ketemu dengan lam. Wa'idun apa? Celaka untuk al mutaffifin. Celaka untuk tumit-tumit. Ya, para mutaffifin yang tidak termasuk oleh air bumi. Nah, sehingga bentuk perilaku yang diancam itu akan disebutkan setelah kalimat wa'id. Fahuna yaqulu 'azza wa jalla. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan wa'ilun lil mutaffifin. Celaka untuk al mutaffifin. Faman ha'ula'i al mutaffifun? Siapa yang dimaksud oleh Allah al-mutaffifun itu? Ha'ula'il mutaffifun fasarathum al-ayatu allati ba'da. Al-mutaffifun itu ditafsirkan oleh ayat-ayat yang datang setelahnya. Jadi yang menafsirkan al-mutaffifun adalah ayat berikut. Seperti apa kriteria al-mutaffifun yang diancam oleh Allah? Faqala alladzina idza talu 'alan nasi yastaw. Al-mutaffifun itu kalau, ya, barakallahu, dia, ya, mendapatkan timbangan dari orang lain, dia mintanya apa? Penuh. Jadi kalau orang lain menimbang untuk dia, harus penuh. Kalau bisa mantap. Ya, barakallahu. Kalau dia beli belanja, nah, beli beras, beli daging, beli ikan, beli telur, pengennya apa? Mantap timbangannya, ya. jangan nanggung. Boleh nggak kayu? Boleh kan? Kan tak hakikat soal, ya. Tapi masalahnya dia nggak berdiri di situ. Apa itu? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi al-mutaqifun ini kalau dia nimbang untuk orang lain atau menakar, maka dia apa? Berbuat curang. Iya. Kalau dia beli ke orang lain pengennya full, jangan ada kecurangan, tapi giliran dia barulah itu menjual untuk orang lain, dia berbuat curang. Timbangannya lah dia mainkan, barulah itu. Nah, takarannya, ya, barulah itu. Kecurangan-kecurangan manusia dalam jual beli, masya Allah, ngeri. Nah, semakin lama semakin canggih, ya. Ini kan klasik timbang-menimbang. Kalau sekarang itu macam-macam. Apalagi beli online. Nah, kalau enggak hati-hati banyak tipu-tipunya. Ya macam apa ya? Nah, itu kecurangan. Ya, dia beli online barang-barang itu, ya. Barangnya enggak sama, wah, komplainnya luar biasa. Tapi giliran dia menjual orang lain barang-barang itu pakai akun palsu. Pokoknya modal sekali jual laku, kabur. Sekali jual laku, kabur. Akun palsu. Nah, barang-barang banyak yang kayak gitu. Ya, itu satu gambaran saja. Barang-barang. Intinya al-mutaqifun ini adalah tipe karakter manusia yang hanya menuntut hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Itu namanya mutaqifun. Dalam hal jual beli itu yang dicontohkan dalam ayat ini, tapi juga menyangkut yang lain. Berarti dalam hal kehidupan rumah tangga, suami menuntut haknya tapi tidak menunaikan kewajiban. Banyak yang seperti itu, suami-suami al-mutaqifun. Kalau pulang ke rumah harus sedia kopi, harus sedia teh, ya, harus dipijitin, harus begini, pokoknya istri harus perfect dalam pelayanan. Tapi dia sendiri barakallahu fikum, ya, tidak menunaikan kewajibannya. Nafkah barakallahu fikum, ya, pelit sekali. Padahal uangnya banyak. Dia gunakan uang tadi untuk barakallahu fikum belanja-belanja kesukaannya. Nah, lagi senang motor, beli motor dan apa namanya aksesorisnya. Tapi istrinya baju data 2 tahun enggak ganti-ganti, bro. Iya. Tiap bulan beli baju. Anak-anaknya juga barang-barang itu namanya suami al-mutaqifun. Nah, pulang dari kerja nggak ada kopi, nggak ada teh, ngam-ngam, ya, barang-barang dimarahi istrinya. Itu contoh gambaran suami al-mutaqifun. Hanya menuntut hak dia, tapi tidak mau berkaca tentang apakah kewajiban sudah dia tunaikan. Ah ya, seperti ini banyak yang enggak merasa. Nah, terkadang kita juga jatuh di dalam stok barokah. Iya, itu contoh. Begitu juga barokah itu antara guru dengan murid. Iya, banyak juga terjadi yang namanya kasus al-mutaqifun ini. Ada guru yang mutaqifun, ada murid yang mutaqifun. Iya, guru yang mutaqifun bagaimana dia menuntut haknya, ya, barakallahu itu. Nah, murid itu harus hormat, harus patuh, harus nurut, harus begini begini dan begitu. Tapi dia tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang guru. memberikan teladan yang baik, misalnya barakallahu'alaikum. Nah, ya, akhlakul karimah dia contohkan barakallahu'alaikum. Tidak, dia tampakkan kepada murid-muridnya adalah kakuan, kekasaran barakallahu'alaikum dan fisik. Nah, main gampar, main tendang barakallahu'alaikum. Itu namanya guru yang mutakifun. Ya, menuntut muridnya harus begini, begini, begitu. Tapi dia tidak berkaca apakah dia telah menunaikan kewajiban sebagai seorang. Kadang kita salah dalam mengambil sikap. Dijelaskan ada hal yang menarik oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Khasar bin Hazul Qasim, bagaimana hubungan antara guru dengan murid, bagaimana seorang itu menempatkan sikap yang benar. Sebagai seorang murid, kita harusnya memiliki sikap apa? Ihtiram, menghormati, memuliakan, ya, guru kita. Itu diajarkan oleh salafun salih. Walaupun kita mungkin lebih tua usianya, walaupun kita lebih mulia nasabnya, lebih kaya, kita punya banyak kelebihan dari guru kita. Guru kita ini cuman lebih dari si ilmunya. Tetap kita harus menunjukkan sikap hormat, nah, memuliakan guru tadi. Ini yang dicontohkan Ibnu Abbas terhadap Zaid bin Thabit. Ya, barakallahu. Nah, beliau dibawa menenteng apa? Kudanya Zaid bin Thabit. Zaidnya malah yang merasa enggak enak. Ini kan ningrat ini Ibnu Abbas ini. Zaid kan muda, merasa gimana ini Ibnu Abbas, gak usah begitulah. Iya, beginilah yang diperintahkan oleh Rasul kepada kami untuk memuliakan seorang ulama, seorang alim. Malah Zaidnya yang merasa apa? Canggung ya. Nah, muda kok di bawahnya orang Quraisy. Barakallahu. Tapi sebaliknya barakallahu fikum, seorang guru jangan melihat naam dalam kacamata sikap seorang murid. Tapi sebaliknya disebutkan oleh Ibnu Qudamah di situ. Hendaknya seorang guru itu barakallahu fikum, dia tidak memandang dirinya telah berjasa pada murid, telah banyak memberikan budi kepada muridnya. Bukan seperti itu. Tapi kata beliau, hendaknya seorang guru itu justru merasa berhutang budi pada muridnya. Ya. Harusnya seorang guru itu berterima kasih kepada murid. Jauh ya, di luar bayangan kita. Ingat, ini posisi seorang guru. Jangan murid ngambil kacamata ini, enggak. Tapi guru, dia posisi sebagai seorang guru, dia harusnya barakallahu fikum memiliki apa? Rasa berterima kasih kepada murid. Ya, berhutang budi kepada murid. Gimana ya? Beliau menyebut, karena murid-murid itu posisinya seperti seseorang yang meminjamkan lahan kepada dia untuk dia tanami gratis, gak nyewa. Ini pak ada lahan, monggo ya, lahan ini mau ditanamin apa, mau padi, mau terong, mau cabai, monggo gratis, sampean tanami sesuai dengan keinginan saya. Begitulah posisi seorang murid bagi seorang guru. Jadi murid itu bagi guru apa? Lahan itu. Ya enggak? Lahan pahala kan? Amal jari. Mau dia bentuk apa muridnya ini? Mau yang ini dia bentuk menjadi pakar tafsir, dia latih. Yang ini dia kadir menjadi pakar hadis, dia buat. Yang ini dia latih menjadi barakallahu fikum, iya, pakar fikih, dia bentuk. Nanti lahirlah murid-murid yang luar biasa. Dia senang, baik. Ya, dia terima kasih kepada muridnya. Nah, terima kasih kamu telah meminjamkan saya lahan. Dengan muridnya yang berhasil ini kan nanti dia punya murid yang lain terus punya pondok pesantren besar terus yang ini, wah dia senang dapat terus. Itu kacamata seorang guru. Jadi guru itu harusnya apa? Berterima kasih, merasa berhutang budi dengan murid. Makanya orang-orang zaman dahulu itu ikhlasnya luar biasa kalau ngajarin murid. Ya, sabarnya luar biasa. Oh, zaman sekarang kan barakallahu fiik, karena dia yang pakai kacamata murid. Murid itu harus hormat sama guru, jangan kurang ajar kamu. Jadi dia pakai kacamata murid, jadinya sikap seperti angkuh, arogan. Ya, barakallahu fiikum semena-mena. Nah, barakallahu fiikum sekandanya saja hajar-hajaran orang. Barakallahu. Karena dia pakai kacamata murid. Jadi kalau dia enggak pakai kacamata guru tadi, perlu dengan syafaqah, rahmah. Nah, ibaratnya kan lahan yang dikasih pinjam itu macam-macam. Ya, ada lahan yang subur, enak nanamnya, baru kalau satu kali taruh bibit aja, tumbuh. Ada yang memang lahannya itu apa? Lahan gambus. Nah, harus kerja keras. Ya sabar dia mengharapkan hasilnya, ya kan? Cangkoli dulu, sirami. Nah, dia tahu muridnya itu ibarat macam-macam lahannya. Barakallah. Itu baiknya. Ya, barakallah. Sehingga seorang itu akan bisa tepat dalam mengambil sikap. Nah, yang sering terjadi miskomunikasi, tidak bagus yang hubungan antara guru dan murid tadi karena salah mengambil kacamata. Ya, murid ambil kacamata guru. Guru itu harusnya penyayang. Guru itu harusnya ya, ustaz itu berhutang budi kepada kita ya. Kita itu ngasih lahan sama ustaz. Ya, ustaz itu harus hormat dong sama kita. Loh, ini pakai kacamatanya guru. Ya kan? Salah pakai kacamata. Nah, yang guru sebaliknya pakai kacamatanya murid. Jadinya semena-mena, jadinya ya enggak akur guru sama murid ya. Nah, ya begitulah yang terjadi di sekolah-sekolah itu, barakallahu fiikum. Sekolah-sekolah umum ya. Guru sama murid enggak akur ya gitu, karena salah pakai kacamata. Terkadang di sebagian pondok pesantren juga demikian. Barakallahu. Salah kacamatanya. Nah, jadinya ya nabrak-nabrak itu tuh. Jadinya muncullah fenomena al-mutafifun tadi. Jadi dalam segala hal, dalam segala hubungan interaksi manusia, tipe-tipe manusia yang hanya menuntut hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban dalam bentuk-bentuk interaksi tadi, itu namanya mutafifun, diancam sama Allah. Nah, Allah musta'an. Dari siapa? Dari masuk Quran 2. Nah, wallahu ta'ala alam suwab. Ya, kita cukupkan di sini. InsyaAllah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.